Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات أعزكم الله بالسنة. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmat-Nya kepada kita. Dan di antara nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan saat ini ada nikmat iman, nikmat yang terbesar, ada nikmat sehat, dan alhamdulillah ada juga nikmat waktu luang. Sehingga dengan ketiga nikmat tersebut dan nikmat-nikmat yang lain yang Allah curahkan kepada kita yang tidak terhitung jumlahnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengizinkan kita untuk bertemu kembali, berjumpa kembali bersama pembahasan kitab Durusil Lughatil Arabiyyah, bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan insyaAllah Ta'ala pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan Ad-Darsu As-Sabi' insyaAllah. Ad-Darsu As-Sabi', pelajaran yang ketujuh. Wadhalika fi safha 46, yang ada pada halaman 46. Wa fi al-usbu' al-madi haqiqatan ya ikhwan, sebenarnya pada pertemuan yang lalu atau satu pekan yang lalu, intahayna min kira'atil hiwar, kita sudah menyelesaikan membaca dialog dan membahas maknanya, dan sudah kita jelaskan satu persatu mufradat yang kiranya perlu dijelaskan. Wa illam ukhti annana intahayna aidan min ba'di tamarin, sekali sekali ya Ihsan. Bala, dan kalau tidak salah ada beberapa latihan yang sudah kita baca. Ya. Nah. Wa dhalika at-tamrinul awwal wa at-tamrin ats-tsani. Sahih. Sekali sekali? Iya. Nah. Yang sudah kita baca kemarin adalah latihan pertama dan latihan kedua. Dan insyaAllah pada malam ini kita akan lanjutkan pada latihan yang ketiga, At-Tamrin Al-Tharith. Lakin qabla an naqra At-Tamrin Al-Tharith, sebelum kita membaca latihan ketiga ini, rubbama yahsunu bina an nuraji awalan al-hiwar alladhi qad qara'nahu fi al-muhadara as-sabiqah. Sepertinya kita perlu ulang sekali lagi ikhwan ad-darsus sabiq yang sudah kita baca sebelumnya, dialognya. Mudah-mudahan dengan meraja ini insyaAllah akan mengingatkan kembali, menyegarkan kembali apa yang sudah kita bahas, dan kosakata-kosakata yang insyaAllah sudah kita jelaskan kita ingat lagi, sehingga nanti memudahkan insyaAllah membahas atau menjawab soal-soal yang akan kita lihat di latihan-latihan berikut ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu ikhwan di studio. Kibahalakum ya ikhwan. Alhamdulillah. InsyaAllah. Taib, ala nabda ya ikhwan. Kita mulai. نريد اثنين من الإخوة هنا. أين الثالث؟ ذهب؟ طيب لا بس. أنتما فقط نه؟ طيب. أنت يا حكمات أنت الأب أو الأبناء، ماذا تريد؟ الأب والأبناء ولا الأبناء؟ الأبناء. أنت يا إحسان فضل الأب. نعم هكذا غير متزوج يريد أن يكون أبناء دائما. لا بس. طيب فضل يا أخ إحسان أنت الأب. أين ذهبتم بعد الدرس يا أبنائي؟ ذهبنا إلى الملعب. ذهبنا إلى الملعب. نعم. أكرة القدم لعبتم أم كرة السلة؟ لعبنا اليوم كرة القدم. لعبنا كرة السلة في الأسبوع الماضي. نعم. أما ذهبتم إلى المكتبة اليوم؟ بلى ذهبنا. نعم. ماذا قرأتم هناك؟ قرأنا الصحف. نعم قرأنا الصحف. قرأنا الصحف. نعم. أسمعتم الأخبار من الإذاعة اليوم؟ نعم سمعناها. من أي إذاعة سمعتم؟ سمعنا من ثلاثة إذاعات. مرة أخرى يا حكمت ثلاثي. سمعنا من ثلاث إذاعات. نعم. من إذاعة الرياض وإذاعة القاهرة وإذاعة لندن. نعم. سمعت طيب سمعت أن بلالا مريض وأنه في المستشفى، أصحيح هذا؟ نعم هذا صحيح شفاه الله. آمين. متى دخل المستشفى؟ دخل قبل ثلاثة أيام. قبل ثلاثة أيام. نعم. أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ آيت ياسان ذو الغلاف. أين الكتاب أين الكتاب ذو الغلاف الأحمر الذي كان في غرفتي؟ أرأيتموه؟ نعم. أنا أخذته البارحة وقرأت نصفه. أحسنت. وأين المجلة التي كانت تحت ذاك الكتاب؟ نعم. أهذه هي؟ لا المجلة ذات الغلاف الأصفر. نعم. هي عندي أخذتها اليوم. نعم. يرن الجرس فيقوم مروان ويفتح الباب وتدخل أخواته. نعم أنت الآن أنت البنات والأبناء أيضا وأنت الأب والأم. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أين ذهبتن يا بناتي؟ ذهبنا لزيارة المديرة. نعم. أمشيتن أم ذهبتن بالسيارة؟ مشينا لأن بيتها قريب لأن بيتها قريب من مدرستنا. نعم. هو بين المسجد والمدرسة. نعم. أوجدتنها في البيت؟ نعم وجدناها جلسنا عندها ثلاث ساعات ثلث ساعة جلسنا. نعم وجدناها جلسنا عندها ثلث ساعة وخرجنا من بيتها في ساعة الخامسة. نعم. أرأيتن المكنسة يا بنات؟ بحثت عنها كثيرا وما وجدتها. أنا وضعتها تحت السلم هذا الصباح. نعم مروان أنت. نعم. يا أمي أفي ثلاجة ماء بارد؟ أفي الثلاجة ماء بارد؟ نحن عطاش. ممتاز. نعم. أبشر فيها ماء بارد وعصير برتقال. نعم جزاكم الله خيرا الحمد لله انتهينا من القراءة. لكن نريد نسأل بعض الإخوة عن بعض المفردات. مستعد إن شاء الله؟ إن شاء الله مستعد. نعم. ما معنى كرة القدم يا إخوان؟ كرة القدم سباق بولا. سباق بولا. أما كرة السلة بولا باسكت. بولا باسكت. نعم. طيب الصحف هذا جمع أو مفرد؟ الصحف جمع. جمع من؟ صحيفة. صحيفة. ما معنى صحيفة باللغة الإندونيسية؟ كرتاس. قرآن. قرآن. نعم. قرآن. طيب هنا موجود إذاعة. ما معنى إذاعة؟ راديو. الراديو. نعم أحسنت. شفاه الله. ما معنى شفاه الله؟ Semoga Allah menyembuhkannya. Naam. Zu. Ma mana zu huna? Di mana? Mana? Sahib. Sahibu. Al-ghilaf. Sampul. Sampul. atau bungkus buku. Nah, ahsant. Al-akhir, ma makna thuluts? Mana thuluts ya kan? Thuluts sa'atin. Thuluts sepertiga jam. Sepertiga jam. Nah, berapa menit berarti kalau begitu? 20 menit. Nah, 20 daqiqatan. Sah. Ahsantum ya kawan. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. طيب الآن نبدأ مباشرة قراءة التمرين الرابع يا أخوان أو الثالث نبدأ كده مولاي نعم بعد أن نقرأ التمرين الثالث والرابع ثم نفتح المجال ربما يا إحسان للمستمع نعم نبدأ التمرين الثالث كده مولاي dari التمرين الثالث latihan yang ketiga هنا يقول di sini perintahnya adalah أجب عن الأسئلة الآتية أجب عن الأسئلة الآتية ما معنى أجب؟ جواب له عن الأسئلة pertanyaan. Dari soal-soal الآتية berikut lalu di situ ada keterangan di dalam kurung هناك كلمة بين القوسين هنا يقول هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السابع هذه الأسئلة ما معنى هذه؟ pertanyaan. Nah, ini, hadhihi al-asila, soal-soal ini atau pertanyaan-pertanyaan ini laisat mabniyatan. Tidak berdasarkan al-dars as-sabi, tidak berdasarkan pelajaran ke 7. Ma maksud hadhihi? Ma al-maqsud? Apa maksudnya? Bebas saja. Nah, soal alladhi sanaqra'uhu ba'da hadha ibara an as'ilatul hur. Soal-soal yang bebas, tidak terkait sama sekali dengan dialog yang sudah kita baca tadi. Nah, jadi jawabannya tidak harus berdasarkan dengan dialog. Faham tu? Faham. Mungkin aku an tujuh bi jawabin main endik. Antum bisa boleh menjawab dari jawaban yang antum inginkan. Nah, faham tu al-matluhuna? Paham yang diminta di sini? Faham. Nabda. Man yaqra rakam wahid? Ana sir. Aina al-akh hadha? Lam ya'ti ba'd? Ya. Limadha? Taib, la bas. Rakam wahid, tafadhal. Taib, rakam wahid. Nah. متى خرجتم من الفصل؟ نعم. ترجم أولا يا أحسن. Kapan kalian keluar dari kelas? نعم. الجواب. خرجنا من الفصل في الساعة السادسة. نعم. خرجنا من الفصل في الساعة السادسة. السادسة. ترجم. Kami keluar dari kelas pada pukul 6. طيب. لا بس. أحسنت. Masaan wala sabahan hadi. Baik, masaan. Baik, labas. Nah, labas. Pukul 6 sore. Baik, labas. Nah, ithnan, fadhil ya. Hikmat. Ithnan. Aina dhahabtum ba'da ad-darsi? Dhahabna. Tarjim awalan as-su'al ya. Ban. Kemana kalian pergi setelah pelajaran? Nah. Dhahabna ila idha'ati Raja ba'da ad-darsi. Naam, masyaallah. Dhahabna ila idha'ati Raja ba'da ad-darsi. Sahih. Naam. Terjem al-jawab. Kami pergi ke Radio Roja setelah selesai pelajaran. Mumtaz. Nah, salasa. Fadhal ya Hasan. Salasa. Min ayyi idha'atin sami'tumul akhbar? Nah. Sami'na al-akhbara min idha'ati Roja. Nah. Sami'na al-akhbara min idha'ati Roja. Nah. Aina Roja hadha? Fi Indonesia wala? Fi Indonesia. Fi Indonesia. Nah. Nah. Dari mana? Dari radio mana kalian mendengarkan berita? Nah. Kami mendengar berita dari Radio Roja. Mumtaz. Nah. Arba'ah al-akhir. Arba'ah. Akurat al-qadami la'ibtum am kurat as-salati? Nah. La'ibna kurat as-salati. Nah. La'ibna kurat as-salati. Ahsant. Jazakallah khair. Intahina min at-tamrin al-thalith. Lanta tarjim? Lanta tarjim ba'd. Masya Allah. Ahsant. Apakah permainan sepak bola yang kalian mainkan atau permainan bola basket? Nah, jawab. Yang kami mainkan adalah permainan bola basket. Ya, sant. Jazakallah khair. Syukran. Baik, nadkhul mubasharatan tamrin ar-rabi'. Ma ra'aykum? Kita langsung masuk ke latihan keempat. Nah, adzunnu al-tamrin ats-tsalits wa wadhih insyaallah. Ma nahtaj ila kathir min al-bayan. Tidak perlu penjelasan yang cukup, yang lebih dari itu. Hal nahtaj ila al-bayan? La, adzun insyaallah. لكن قبل نقرأ التمرين الرابع ربما شيء يمكن أن نخبر الإخوة هنا في استوديو وفي البيت بالنسبة للأسئلة الموجودة في التمرين الثالث قال أنتم لأت سؤال يعني عادة طريقة الثانية يكثر ورود أفعال ماضية banyak sekali tersebutkan kata kerja bentuk lampau. Kalau antum lihat di latihan ketiga ini, di empat soal ini antum lihat banyak sekali kata kerja bentuk lampau yang disebutkan. Sekedalik. Contohnya adalah kharaja. Kemudian ada zahaba. Nomor pertama kharaja, nomor kedua zahaba, nomor ketiga sami'a, kemudian nomor empat la'iba. Ini sengaja ana perlu jelaskan karena nanti di beberapa latihan ke depan akan perlu penjelasan ini, perlu penjelasan ini. Sehingga dari awal dari latihan ketiga ini kita jelaskan agar nanti mudah-mudahan ketika masuk kepada bagiannya akan memudahkan. Nah, antum lihat di sini kata kerjanya semuanya digabung atau disambungkan dengan kata ganti. Antum lihat di sini ikhwan, kata kerjanya disambung dengan apa? Kata ganti. Di sini rata-rata kata gantinya adalah semuanya adalah kata gantinya kata ganti orang keberapa ini? Orang kedua jamak. Orang kedua jamak. Orang kedua jamak. Jamak. Lihat kharajtum. Kharajtum ini ada dua kata digabung. Yang pertama kharaja, yang kedua antum. Antum. Kharaja dan antum digabung, maka perubahannya seperti yang kita lihat tadi. Kharajtum. Kemudian zahabtum. Zahaba dengan antum. Sehingga menjadi zahabtum. Antum lihat polanya seperti itu polanya. Huruf terakhir dari kata kerja itu disukun ketika digabung dengan kata ganti. Huruf terakhir dari kata kerjanya disukun, dimatikan setelah digabung dengan kata ganti. Kemudian sami'tum, sami'a dengan antum. Sami'tum. Lihat ainnya, huruf terakhir dari kata kerjanya disukun ketika digabung dengan antum. La'iba digabung dengan antum, la'ibtum, ba'nya disukun setelah digabung dengan kata ganti antum. Kemudian jawabannya tadi kalau antum perhatikan semua, jawaban-jawaban antum semua pasti setelah itu jawabannya adalah dengan kata ganti juga. Tapi kata ganti orang pertama jamak. Orang pertama jamak, yaitu kami. Nahnu. Nah, kami nahnu. Kharaja digabung dengan nahnu, bagaimana perubahannya ikhwan? Kharajna. Zahaba dengan nahnu, Zahabna. Sami'a dengan nahnu, sami'na. La'iba dengan nahnu, la'ibna. Perubahannya seperti itu. Polanya terlihat sangat jelas insyaallah. Nah, setiap kata kerja lampau yang bertemu dengan kata ganti pasti selalu disukun akhirnya saja. Nah, sahih. Yang disukun adalah huruf terakhir dari kata kerjanya. Nah, huruf terakhir dari kata kerjanya disukun sebelum ketika setelah digabung dengan kata ganti. Nah. Sahih. Dan itu kaidah yang sangat berharga bagi para pendengar aja, mungkin bisa dicatat bahwa setiap kata kerja bentuk lampau apabila bertemu dengan salah satu dari kata ganti atau dhamir, maka di akhir kata kerjanya disukunkan. Nah, syukran. Jazakallah khair. Baik, kita masuk ke at-tamrin ar-rabi'. Nadkhul at-tamrin ar-rabi'. Kita masuk ke latihan keempat. Lam ya'ti hatta al-anah ridwan. Baik, labas. At-tamrin ar-rabi'. Annif al-fa'ila fi kullin min al-jumal al-atiyati. Annif annithil fa'ila fi kullin minal jumalil atiyati. Kita sama-sama terjemahkan ya ikhwan. Annith. Annatha yu'annithu. Mana annatha yu'annithu? Jadikan perempuan. Jadikannya menjadi mu'annath. Mu'annath. Jadikannya menjadi mu'annath. Majazi. Perempuan nah. Majazi. Muzakaran mu'annath disini bukan berkaitan dengan jenis kelamin orang, tapi berkaitan dengan jenis kata benda. Jadikan mu'annath. Apa yang kita jadikan sebagai mu'annath ini? Fa'il. Al-fa'il. InsyaAllah fa'il masih ingat ya kan? Pelaku. Mana al-fa'il? Pelaku. Pelaku. Dan bagaimana kaidahnya dalam al-fa'il? Bagaimana harokat huruf terakhirnya untuk al-fa'il? Fa'il berharokat dhammah dalam keadaan rafa. Nah, marfu'. Kita masih ingat al-fa'ilu marfu'. Al-fa'il pasti selalu marfu'. Kondisinya marfu'. Mana marfu'? Diberi tanda dhammah. Dhammah. Kalau jika dia mufrad, jika dia mufrad, jika dia tunggal. Annis al-fa'il, jadikan fa'ilnya menjadi mu'annas. Fi kullin, mana fi kullin? Pada setiap minal jumalil atiyah dari kalimat-kalimat berikut. Jadi semua fa'il yang ada pada soal-soal yang kita lihat nanti setelah ini adalah harus dijadikan sebagai mu'annas. Awalnya mudhakar, kita rubah menjadi mu'annas. Lihat nomor satu, alhamdulillah sudah ada contohnya. Unzur ila rakam wahid ikhwan, antum lihat nomor satu. Hadha al-aswal awal ibara'an al-mithal. Soal pertama ini ternyata alhamdulillah contohnya. Nafham al-mithal awalan, kita pahami soal dulu contohnya, baru setelah itu kita akan kerjakan soal-soalnya. Dan di sini mungkin apa perlu dijelaskan untuk anis itu, untuk hakiki, mu'anas hakiki sini atau? Naam. Damirnya ya. Fa'ilnya mu'annas hakiki atau majazi? Mu'annas untuk dhamir. Nah, untuk dhamir, untuk dhamir. Nah. Baik, rakam wahid. Man yaqra al-mithal? Ana wala. Fadhal ya akhi. Wahid. Ashribtum al-qahwata ya ikhwanu. Naam. Ashribtum al-qahwata ya ikhwanu. Antum lihat di sini, aina al-fa'il ya ikhwan? Al-fa'ilu domir tum. Antum. Nah, al-fa'il, fa'ilnya adalah domir kata ganti antum. Di mana dia antum situ? Di akhir ya. Kalimat asyarib. Nah, asyarib. Yang digabung dengan kata ganti, kata kerja syariba. Syariba. Syariba digabung dengan antum menjadi syaribtum. Syaribtum. Lihat, huruf terakhir kata kerjanya harus di sukun. Syaribtum. Besar jim. Fadal. Asyaribtum. Apakah syaribtum kalian telah meminum al-qahwata, kopi, ya ikhwanu, wahai saudara-saudaraku. Nah, saudara-saudaraku. Nah. Al-ikhwan di sini mudzakkar mu'annats. Mudzakkar. Saudara-saudara lakiku maksudnya begitu. Lihat di sini fa'ilnya masih mudzakkar. Sekadalik antum. Orang ke berapa ini antum? Ketiga. Orang kedua jamak afan. Afan. Orang kedua jamak mudzakkar. Mudzakkar. Nah, orang kedua jamak mudzakkar. Sekarang berarti kalau begitu kita akan ganti menjadi orangnya tetap orang kedua, jamaknya tidak berubah, tapi yang tadinya mudzakkar menjadi mu'annas. Lihat bagaimana perubahannya. Tafadhal. Asyaribtunnal qahwata ya akhwatu. Naam. Apakah syaribtunna kalian telah meminum? Nah, kalian di sini untuk perempuan. Naam. Al-qahwata kopi ya akhwat, wahai saudari-saudariku. Naam. Jadi di sini ada berapa perubahan ya, kawan? Di sini tidak diminta untuk dijawab, bukan. Ini bukan dijawab, tapi dirubah kalimatnya. Tidak perlu jawaban di sini. Nah. Walaupun bentuk kalimatnya ada bentuk soal. Lihat yang ada berapa perubahan di sini, Ikhwan? Dua perubahan kan? Yang pertama antum menjadi antunna. Antunna karena ini untuk muannas. Antum kebalikannya antunna. Faham, Tom? Kemudian apa lagi yang harus dirubah juga? Kalimat ya ikhwanu tidak mungkin dipertahankan di sini. Ya. Karena sudah berubah dhamirnya menjadi antunna. Maka ikhwan kita rubah menjadi akhwat. Ya. Asyaribtunnal qahwata ya akhwatu? Apakah kalian wahai perempuan sudah minum kopi wahai akhwat? Nah, wahai saudara-saudariku. Nah. Adzunnu al-mithal wadih? Wadih, mungkin nah. Untuk sebelum masuk ke yang kedua dan ketiga, nah. Perlu kiranya dijelaskan secara ringkas domir kata tunggal pertama, sahih, kedua antara. Sahih. Syukran akhi. Sepertinya penjelasan ini sangat penting, yaitu berkaitan dengan macam-macam kata ganti. Nah. Anwa'u ad-dhamair, macam-macam kata ganti. Kalau dalam bahasa kita kenal ada kata ganti orang pertama, yeah. Kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Dan bahasa Arab pun tidak jauh beda. Ada kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Tapi perbedaannya adalah ada beberapa pengembangan-pengembangan yang tidak kita temukan dalam bahasa kita. Yeah. Kita lihat contohnya. Mungkin dalam bahasa kita dulu, Salim. Nah, dalam bahasa kita dulu mungkin. Ya, ada saya orang pertama, ada kamu orang kedua, ada dia orang ketiga. Nah, dalam bahasa Arab tidak jauh beda. Saya, ana. Orang pertama saya, ana. Mana ana tadi? Saya. Ini orang keberapa tadi? Pertama. Namun orang pertama juga ada untuk jamaknya. Orang pertama tadi kalau ana untuk satu orang, untuk mufrad, untuk tunggal, untuk satu orang. Ada juga kata ganti orang pertama yang untuk jamak, yaitu? Kami. Kami dalam bahasa kita. Dalam bahasa Arabnya? Nahnu. Ini untuk lebih daripada satu orang. Lebih daripada satu orang. Dua ke atas menggunakan nahnu. Jadi sekali lagi, ada berapa tadi kata ganti orang pertama? Ada dua. Yang pertama untuk mufrad. Ana. Ana. Yang kedua untuk jamak yaitu nahnu. Lebih daripada dua. Kemudian ana nahnu ini apakah untuk laki-laki apa untuk perempuan atau untuk dua-duanya? Untuk dua-duanya bisa. Bisa untuk dua-duanya. Nah, ana dan nahnu bisa untuk laki-laki maupun bisa untuk perempuan. Misalnya, contohnya man yu'til mithal ya khun ana. Ana Hamzah, ana Hamzah. Bisa juga ana Aisyah, ana Aisyah. Nah, ana muslimun atau ana muslimatun. Nah, bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Begitu pula nahnu. Nahnu tullabun misalnya, nahnu tullabun. Mana tullabun ya ikhwan? Murid laki-laki. Ganti dengan perempuan, nahnu talibatun. Nahnu talibatun. Nahnu juga dipakai. Nah, jadi nahnu ini ana dan nahnu bisa untuk mudzakkar, bisa untuk muannas. Kemudian ana untuk mufrad, untuk tunggal, nahnu untuk jamak. Baik. Kemudian ini orang pertama. Sekarang orang kedua. Dalam bahasa kita kenal dengan kamu. Dalam bahasa Arab anta. Dalam bahasa Arab anta. Anta. Tapi anta ini pertama dia untuk tunggal. Dia untuk tunggal. Kemudian catatan yang kedua yang penting untuk diingat, selain dia tunggal, dia juga untuk muzakkar. Dia untuk laki-laki. Anta. Berarti kalau kita terjemahkan kamu satu orang laki-laki. Kalau kita terjemahkan penjelasannya, kamu orang kedua untuk satu orang, untuk mufrad, untuk tunggal, kamu satu orang. Kemudian ini untuk laki-laki apa untuk muannas? Untuk muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kamu satu orang laki-laki. Kemudian di antara kekhususan bahasa Arab juga dia memiliki kata ganti untuk dua orang. Dia memiliki kata ganti untuk dua orang. Ada istilah khusus kata ganti untuk dua orang. Kalau dalam bahasa kita enggak ada. Dalam bahasa kita enggak ada. Yaitu antuma. Kalau tadi mufrad anta, kalau kedua orang antuma. Ada tambahan apa di sini? Ma. Ma, mim dan alif. Mim dan antuma. Pertama ini untuk dua orang. Ini untuk dua orang. Kemudian yang kedua ini kata ganti keberapa ini? Orang keberapa? Pertama. Orang kedua. Orang kedua. Yang ketiga ini untuk mudzakkar atau muannas? Untuk kedua-duanya, Ustaz. Bisa untuk mudzakkar, bisa juga untuk muannas. Mumtaz. Jadi antuma yang pertama kita ulang sekali lagi, ini untuk dua orang. Untuk dua orang. Khusus dua orang saja. Yang kedua, dia orang kata ganti orang keberapa ini tadi? Kata ganti orang kedua. Orang kedua. Kemudian ketiga, dia bisa dipakai untuk mudzakkar atau untuk muannas. Antuma. Nah. Contoh anta misalnya anta talibun anta talibun. Orang kata ganti orang keberapa tadi ini? Orang kedua tunggal laki-laki mudzakkar. Kemudian penjelasannya tidak terlalu panjang ya. Labas. Tafsirnya akan panjang sekali. Tak labas. Anta talibun. Anta di sini kata ganti orang kedua, kemudian dia untuk tunggal. Untuk mufrad, untuk satu orang. Kemudian yang ketiga dia untuk muzakkar. Kalau untuk perempuan bagaimana? Anti talibatun. Tinggal diganti harokatnya. Anta dengan fathah. Sekarang kita ganti dengan? Anti. Anti kasrah saja, alhamdulillah. Sehingga jelas anta untuk laki-laki, anti untuk perempuan. Contohnya bagaimana tadi, Isan? Anti? Anti talibatun. Anti talibat. Ahlan wa sahlan. Anta muntazir. Anti mufrad. Pertama mufrad, kedua untuk orang kedua, yang ketiga untuk muannas, perempuan. Antuma tadi sudah kita jelaskan tadi kan? Contohnya antuma talibatani. Talibatani atau talibani sahih. Antuma talibani atau antuma talibatani. Talibatani. Talibani untuk muzakkar, talibatani untuk muannas. Lagi-lagi ini khusus untuk dua orang saja. Bagaimana? Nah, perubahannya juga ada pada kata setelah kata ganti. Kata setelah kata ganti juga harus disesuaikan. Nah, tidak mungkin antuma talibun misalnya. Antuma talibun tidak akan tepat. Karena dia harus musanna juga, harus dua orang juga. Jamaknya sekarang, jamak untuk orang kedua. Untuk laki-laki antum, untuk laki-laki antum. Nah, ini alhamdulillah sebenarnya ini bahasa yang tidak asing bagi kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin. Antum untuk laki-laki lebih daripada dua tiga ke atas. Nah, tiga ke atas, tidak tidak sampai tidak terbatas. Kemudian ini untuk laki-laki, untuk perempuannya antunna. Antunna. Untuk perempuannya an antunna. Antunna. Jadi kalau kita terjemahkan bagaimana? Antum, kalian laki-laki lebih daripada dua. Tiga, dua. Lebih daripada dua. Tiga ke atas. Nah, kalau antunna, kalian perempuan lebih daripada dua. Dua. Nah, tiga ke atas. Masa. Ini sudah selesai orang pertama dan sudah selesai juga orang kedua. Sana orang ketiga. Yang terakhir. Dia dalam bahasa kita dia. Dalam bahasa Arab, huwa. Huwa. Huwa. Dan di antara keistimewaan bahasa Arab, ya kawan, ada untuk muzakkar, ada untuk muannas. Ada untuk laki-laki, ada untuk perempuan. Tapi kalau dalam bahasa kita dia, sudah dia untuk laki-laki maupun dia untuk perempuan. Perempuan. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak dibedakan, dibedakan ini untuk laki-laki, ini untuk perempuan. Untuk laki-laki kita gunakan kalimat huwa. Huwa. Dia laki-laki. Untuk berapa orang nih huwa ini? Satu orang. Satu tunggal, satu orang. Dia satu orang laki-laki. Huwa. Untuk perempuannya? Hiya. Wawunya kita ganti dengan ya. Hiya. Dia satu orang perempuan. Dia satu orang perempuan. Untuk musannanya, untuk dua orangnya bagaimana? Huma. Huma. Apa tambahannya di sini? Apa perubahannya? Mim dan setelah alif. Ha jadi mim dan alif. Huma. Apakah ini untuk mudzakkar atau untuk muannas saja atau untuk dua-duanya? Untuk kedua-duanya. Bisa untuk dua-duanya. Nah. Contohnya Ridwan, huma untuk mudzakkar misalnya, huma. Huma talibani. Baik, untuk muannas? Huma talibatani. Huma talibatani. Bisa untuk dua-duanya. Tapi ini sekali lagi catatannya untuk dua orang. Sekarang bagaimana untuk yang lebih daripada dua, tiga ke atas? Hum. Kalau untuk laki-laki hum. Kalau untuk perempuan? Hunna. Hunna. Hum untuk laki-laki, hunna untuk perempuan. Perempuan. Silakan berikan contoh untuk hum, ya kan? Man? Iya. Fadal. Hum tullabun. Hum tullabun. Hum tullabun. Nah, mereka adalah murid-murid. Laki-laki atau perempuan ini? Untuk laki-laki. Laki-laki. Untuk perempuan hunna? Hunna talibatun. Mumtaz. Hunna talibatun. Mereka perempuan lebih daripada dua. Talibatun apa tadi talibatun? Siswi perempuan. Baik, syukran akh jazakallahu khair. Kesimpulannya. Jadi sudah berapa yang kita bahas tadi, ikhwan? Kata ganti ada 3. Ada 3, sir. Kata ganti untuk orang pertama, untuk mufrad ana. Untuk jamak nahnu. Nahnu. Ana nahnu bisa dipakai untuk muzakkar, bisa dipakai juga untuk muannas. Orang kedua anta untuk laki-laki, kalau untuk perempuan anti. Anti. Tapi ini untuk satu tunggal satu orang. Untuk dua orang antuma. Bisa dipakai untuk mudzakkar, bisa dipakai untuk muannas. Yang lebih daripada tiga, lebih daripada dua hum. Hum. Antum. Orang kedua. Orang kedua. Orang kedua. Antum. Antum. Antum untuk lebih daripada dua. Perempuannya antunna. Antunna. Orang ketiga sekarang huwa. Huwa. Satu orang laki. Laki. Dia satu orang laki. Untuk perempuan hiya. Hiya. Untuk dua orang huma. Huma. Huma di sini catatannya bisa untuk muzakkar, bisa untuk muannas, bisa untuk laki-laki, bisa untuk perempuan. Yang terakhir jamak orang ketiga untuk laki-laki hum. Hum. Untuk perempuan hunna. Biasanya ketika kita masih di pesantren dulu itu sebenarnya saya tidak di pesantren. Kalau antum belajar di pesantren, antum akan menemukan ini kadang dihafal dengan nada. Nah, huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antum. Antunna ana nahnu. Nah, dihafal dengan nada agar dan dimulai dari orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga atau orang kedua baru orang pertama. Pertama. Tadi penjelasan kita dari urutan 1 2 3. 3. Nah, diulang sekali lagi ya Ridwan. Ana uridu an asma' sawtaka masyaallah. Huwa huma hum. Hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antunna. Ana nahnu. Masya Allah. Kana kesyair. Masya Allah. Jazakallah khair. Syukur. Taib, penjelasan Abdomair sudah kita sampaikan tadi. Nastamir. Nastamir. Mubasyaratan. Taib. Labas. Ba'dan. Yani selakakan urudur raha. Taib. Labas. Taib. Tamrin al-rabi. Al-Quran al-mithal. Mithal khalas. Sudah kita baca contohnya kan. Ikram ratan al-Quraya. Tidun. أشربتم القهوة يا إخوان؟ أشربتن القهوة يا أخوات؟ نعم. Di sini permintaan yang diminta adalah fa'ilnya Taghyir al-fa'il min al-muzakkar ilal mu'annas. Merubah al-fa'ilnya tadinya menjadi muzakkar menjadi mu'annas. Lihat ada berapa yang berubah di sini. Untuk kalimat asyari betumul qahwata ya ikhwan. Ada dua yang berubah kan? Yang pertama dhamir antum. Yang kedua ikhwan menjadi akhwan. طيب نبدأ التمرين الرابع رقم اثنان فضل من يقرأ رقم اثنان فضل إحسان قرأتم هذه المجلة يا رجال طيب أعيد مرة أخرى هذه المجلة لا تستعجل لا تستعجل أقرأتم أقرأتم هذه المجلة يا رجال نعم ترجم apakah kalian sudah membaca majalah ini wahai laki-laki dewasa para laki-laki masya Allah أقرأتن هذه المجلة يا أخوات يا Ya akhwat atau ada yang lebih Ya lagi? Nisa Ya Nisa Naam Ya Nisa Terjemahkan Apakah kalian sudah membaca majalah ini wahai para wanita Naam Tadi qara'tum menjadi qara'tunna Tadinya ya rijal menjadi Ya Nisa Naam Santa ya akhi Lakum thalatha Thalatha La anta la taqra' kullaha Nuwazzi al-asila ila ba'd al-ikhwah huna Indana thalatha ikhwah huna Anta ya Fadla ya Ihsan Taib Thalatha أفهمتم الدرس الجديد يا أبنائي؟ نعم. Apakah kalian telah memahami pelajaran yang baru itu wahai anak-anakku? أحسنت. من أين الفاعل هنا يا أحسن؟ تم أنتم. ضمير أنتم نعم. طيب. أفهمتن الدرس أفهمتن الدرس الجديد يا بناتي نعم ترجم apakah kalian sudah memahami pelajaran baru itu wahai anak-anak perempuanku ممتاز نعم فهمتم menjadi فهمتن يا ابنائي menjadi يا بناتي يا بناتي احسنت اربع فضل الحكمه اربع متى خرجتم من المدرسه يا اولادي اولادو يا اولادو نعم درس Karena di sini tidak ada ya sini. Tadi yang di atas ada ya, maka dia jadi i. Nah. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak-anak lakiku? Nah, mumtaz. Mata kharajtunna min minal madrasati ya auladatu. Aulad ini untuk laki-laki, untuk nah, fi al-asl, makna al-asl hakadha, lakin natakallam ma awam an-nas ya. Naqul aulad hadha mudzakkar. Kalau gitu rubahnya jadi banat. Banat ya. Sekali lagi ya. Hikmat banat. Mata kharajtunna minal madrasati ya banati. Ya banatu. Naam. Ya banatu. Naam. Labas. Auladu jadi banatu. Kharajtum menjadi kharajtunna. Naam. Sekali lagi aulad ini jamak daripada waladun. Waladun aulad. Aulad. Apa makna waladun? Anak laki-laki. Anak laki-laki. Baik. Khamsa. Khamsa. Khamsa. أسمعتم الأذان يا إخوان؟ الألف لا تمد في الألف. أسمعتم الأذان؟ أسمعتم الأذان يا إخوان؟ أبغى قليل من نقر أجن وهي para إخوان؟ نعم. أسمعتن الأذان يا أخوات؟ ممتاز. أسمعتن الأذان. أحسنت يا أخوات. الأخير ستة. ستة. Ara'aitumul mudarrisal jadida ya ikhwanu Apakah kalian melihat guru yang baru wahai saudara-saudaraku Nah Ara'aitunnal mudarrisal jadidata ya ya akhwatu Naam ara'aitunna wa ya akhwatu Taib hal naftah mubasharatan aw na'khudh istirahat Istirahat la bas Tayyib pendengar raja, kita akan berikan kesempatan untuk antum menjawab. Namun demikian, kita akan rehat sejenak dan jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah kita ikuti beberapa jeda berikut ini. Al-Quran. Wabilhaqqi anzalnahu wabilhaqqi nazala wa ma arsalnaka وَنَزَّلْنَا تنزيلا رجاء راديو دعوة أهل السنة والجماعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه من بعد. Pendengar radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian bimbingan bahasa Arab untuk pemula, dan bagi Anda yang baru bergabung bersama kami dalam kajian kitab Durusul Lughah, kita sudah membahas tamrin yang keempat ya, yang ketiga dan keempat, dan insyaallah untuk selanjutnya kita akan berikan kesempatan untuk Anda berinteraktif secara langsung di line telepon 8236543. Kepada Ustaz Hamzah, kita persilakan. Nah, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah wa ba'd. Sebelum kita buka kesempatan bagi ikhwan dan akhwat di rumah yang ingin bersama-sama bergabung bersama kami dalam mengerjakan latihan-latihan di sini, diingatkan kembali bahwa di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan digabungnya dhamir, digabungnya kata ganti dengan kata kerja, digabungnya dhamir kata ganti dengan fi'l kata kerja. Dan di sini fi'lnya adalah semuanya bentuknya fi'l madin, fi'lu madin, kata kerja bentuk lampau. Dan sudah kita jelaskan tadi bahwa beberapa sudah kita jelaskan tentang dhamair secara rinci, maknanya dan perubahan-perubahannya. Sekarang kita coba masukkan dhamir itu ke fi'il sekarang. Kita coba masukkan kata kerja, kita masukkan kata ganti ke dalam kata kerja. Kita ambil contoh misalnya kalimat zahaba. Apa makna zahaba ya, ikhwan? Telah pergi. Zahaba telah pergi. Kata kerja zahaba ini sebenarnya sudah juga mengandung dhamir. Selain dia maknanya pekerjaan pergi, dia juga di situ mengandung kata ganti, yaitu kata ganti orang ketiga tunggal. Nah, kata ganti orang ketiga tunggal, yaitu huwa tunggal. Di zahaba kalau kita mau terjemahkan bukan sekedar artinya telah pergi, tapi dia telah laki-laki pergi. Dia laki-laki mumtaz, dia seorang laki-laki telah pergi. Zahaba satu kata ini subhanallah, ketika kita terjemahkan dalam bahasa kita, kita rinci, maka akan jadi beberapa kalimat. Dia satu orang telah pergi, membutuhkan lima kata dalam bahasa Indonesia. Satu kata ini membutuhkan, ketika terjemahkan dalam bahasa kita, membutuhkan berapa tadi? Lima kata. Dia satu orang telah pergi. Satu orang laki-laki. Mumtaz. Tambah lagi ternyata masih ada satu lagi. Tertinggal. Dia satu orang laki-laki telah pergi. Nah, harus ada penjelasan laki-lakinya di sini. Sahih. Syukran ya. Duduk. Sekarang kalimat zahaba ini kita ingin gabung, kita ingin tempelkan dengan dhamir lain selain huwa. Kita ingin gabung dengan dhamir lain selain huwa. Dan di sini kalau Anda perhatikan, yang sering kita temukan, atau bahkan semua yang kita temukan di sini, dhamir kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua, baik mufrad, baik tunggal maupun jamak. Baik muzakkar maupun muannats. Contoh Anta digabung dengan zahaba. Zahaba digabung dengan anta. Bagaimana ikhwan? Perubahannya? Zahabta. Zahabta. Apa yang berubah di sini? Terakhir. Huruf terakhir dari 6. Huruf terakhir dari kata kerja zahaba yang tadinya fathah, kita berubah menjadi sukun. Kita matikan menjadi sukun. Zahabta. Setelah itu kita gabung dengan anta, maka itu perubahannya. Zahabta. Kalau diganti dengan anti, bagaimana ikhwan? Zahabti. Tinggal diganti kasrah saja. Kemudian untuk jamaknya, jamak muzakkar misalnya, zahaba digabung dengan antum, bagaimana perubahannya? Zahabtum. Ini lagi-lagi untuk laki-laki. Jangan sampai salah. Untuk perempuan bagaimana? Zahabtunna. Nah. Dan ini yang sudah kita baca tadi dari latihan ketiga sampai latihan keempat. Kita buka langsung saja. Fadhil Ihsan. Baik, bagi para pendengar radio, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Tamrin yang ketiga, kita akan angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan Ummu Ihsan di Keranggan ya. Naam. Ya. Fadhil Ummu Ihsan. Silakan latihan ketiga, dari latihan ketiga. Nah. Wahid, mata kharajatum minal fasli? Qara' di tarjim ya, Ustaz? Naam, silakan Dini. Kapan kalian keluar dari kelas? Kharajna minal fasli ba'da zuhri. Kami keluar dari kelas setelah waktu zuhur. Yang mana Ummu Ihsan baca ini? Yang mana? At-tadribul awal? Asalis. Naam. Maratun akhra, sekali lagi Ummu Ihsan, afwan. Mata kharajtum minal fasli? Kharajna minal fasli ba'da azan. Naam, kharajna ba'da al-asr, kharajna min al-fasl ba'da al-adhan. Baik. Rakam 2, terjemahkan dulu, Mu. Kapan kalian keluar dari kelas? Nah. Kami keluar dari kelas setelah azan. Naam, mumtaz. Naam. 2. Naam, aina dhahabtum ba'da darsi? Ke mana kalian pergi setelah pelajaran? Naam. Dhahabna ba'da darsi ilal baiti. Dhahabna ba'da darsi ilal baiti. Naam. Terjem? Kami keluar dari kelas. Kami pergi ke kami pergi setelah pelajaran. Setelah pelajaran ke rumah. Ke rumah. Taib. Syukran Ummu Ihsan. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Ummu Ihsan. Kita berikan kesempatan yang kedua di belakang Ummu Ihsan di 0218236543. Taib. Kita angkat penelpon yang kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan dengan siapa Ummu di mana? Ummu Ihsan di Bekasi. Iya, silakan. Nah, tadi Ummu Ihsan atau Ummu Hasan? Masyaallah. Nah, tafadhali Ummu Ihsan. Rakam 3 wa 4. Nah. Min ayyi ida'ati sami'tum akhbaru? Sekali lagi, min ayyi? Min ayyi ida'ati? Ida'atin sami'tum akhbaru? Naam, ida'ah dikasih kasratanin, ida'atin. Ida'atin sami'tum akhbaru? Naam, al-akhbaru. Al-akhbaru? Naam. Sami'na al-akhbaru min ida'ati. Ida'atin roja. Nah, ketika di depankan min ida'ati sekarang. Min ida'ati roja. Nah. Oh, gitu. Nah, ketika di belakang umum fi ayy, min ayyi ida'atin dikasih tanwin, kasratain. Ketika dia sekarang di depan min ida'ati, ah, berarti dia dikasor saja. Ada. Nah. Baik, terjem awalan, Umum Hasan. Di radio mana? Nah. Kalian mendengar kabar? Naam. Sami'tuna akhbaru. Sami'na akhbaru min ida'ati roja. Naam. Terjem? Kami mendengar kabar dari radio roja. Naam, sahih. Naam. Al-rakam 4. Naam. Akhuratul qadami la'ibtum am kuratas salati. Naam. Terjem apa? Kalian apakah kalian bermain sepak bola atau bermain bola basket? Naam, naam. Ada jawab? La'ibna kurotas salati. Naam. Kami bermain bola basket. Taib. Sahih. Syukran Ummu Ihsan. Ada pertanyaan Ummu Ihsan? Belum, Ustaz. Taib, syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian dari Ummu Ihsan di Bekasi. Kita berikan kesempatan kembali tamrin yang keempat saja. Nah. Baik, untuk tamrin yang keempat di 8236543. Di 8236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Ummu? Dengan Ummu Anissa di Bekasi. Baik. Naam, Ummu Anissa, Ummu Ihsan, Ummu Hasan sudah sering sekali kita dengar suaranya. Naam. Fadhal Ummu Anissa. Rakam 1. Naam, rakam 2 at-tamrin ar-rabi'. Isnan. Rakam 2 at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat nomor 1. 2. Oh. Nomor satunya contoh, Ummu. Oh, iya. Naam. Tafadhal. Tafadhal. Aqra'tum hadhil majallatu ya rijalu? Hadhil majallatu atau hadhil majallata, Ummu? Aqra'tum hadhil majallata ya rijalu? Naam. Apakah kalian telah membaca majalah ini wahai para laki-laki? Naam. Aqra'tunna hadhil majallata ya nisa'u? Naam, sahih. Perubahannya di mana, Ummu? Ada berapa perubahan jadi jawabannya? yang dimudzakkar aqra'tum. Nah, menjadi aqra'tunna. Aqra'tunna, lalu antum dan antunna. Nah. Lalu ya rijalu dan ya nisa'u. Nah, sahih. Nah, istamir. Salasa. Salasa. Afahimtum ad-darsal jadida ya abna'i? Apakah kalian faham pelajaran baru wahai anak-anakku? Nah. Afahimtun ad-darsal jadida ya banati? Nah, nah. Di sini perubahannya antum yang dimudzakkar dan menjadi mutana antunna. Ya abna'i menjadi ya banati. Taib. Ad-darsa. Ini maf, apa ini apa i'rabnya Ummu An-Nisa? I'rabnya ad-darsa, mengapa dia mansub? Mengapa dia mansub dengan fathah? Karena apakah dia fa'il? Fa'il. Masih ingat Ummu? Kenapa dia mansub? Oh, kalau fathah itu maf'ul bih. Maf'ulun bih, sahih. Iya. Lalu al-jadida, mengapa dia ikut fathah juga di situ? Apakah dia juga maf'ul bih juga? Al-jadida. Al-jadida ini sifat untuk ad-darsa. Nah, sifat itu selalu mengikuti isim yang dimausufkan. Nah. Baik, syukran Ummu Anisa. Jazakallahu khair, barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian dari Ummu Anisa di Bekasi. Ikhwan. Kita berikan kesempatan untuk pertanyaan terakhir untuk Ikhwan ya. Bagi para pendengar Ikhwan silakan, dan untuk pendengar Akhwat mohon maaf dipending sementara. Untuk pendengar Ikhwan silakan di 0218236543. Masih ada sisa pertanyaan 4, 5 dan 6. Fadol, Anda bisa menghubungi di 8236543. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Angkus ini. Bapak Angkus di mana, Pak? Di Jatisari. Jatisari, punya bukunya, Pak ya? Ada. Alhamdulillah. Baru ini, Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak Bapak Angkus dari nomor 4, Pak Angkus. Nomor 4 ya. Nah. Mata kharajtum minal madrasati ya aulad. Naam. Mata kharajtunna minal madrasati ya banatu. Ya banatu, sahih. Nah, terjem awalan Pak Angkus. Terjem. Terjemahkan dulu. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak laki-lakiku? Nah. tidak ada anak laki-lakiku, anak laki-laki saja, anak laki-laki. Nah. Perubahannya apa? Perubahannya setelah jadi muannats. Kapan kalian keluar dari sekolah wahai anak perempuan? Taib labas. Nah, mubasyaratan rakam 5. Langsung nomor 5. Asami'tum al-azana ya ikhwani? Ya ikhwanu. Nah. Asami'tunna al-azana ya akhwat? Naam, ya akhwat. Naam. Al-adhan di sini Pak Angkus. Al-adhana, mengapa dia fathah harakat huruf terakhirnya? Jadi maf'ul ya. Maf'ul? Ya. Maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Atau dalam bahasa kita dikenal dengan istilah apa itu maf'ulun bihi dalam bahasa kita? Maf'ulun bihi yang apa ya? Objek. Nah, objek. Ya. Naam, taib. Istamir, terus Pak Angkus, satu lagi Pak Angkus. Lokomis sita. Aro'aitumul mudarrisa al-jadida ya ikhwan. Nah. Apakah kalian melihat guru yang baru wahai anak laki-laki? Wahai para ikhwan, para saudara-saudara. Oh, saudara-saudara. Nah. Aro'aitunna al-mudarrisa al-jadidata? La. Kenapa al-jadidata? Kenapa berubah al-jadida? Naam. Al-jadida ya ya akhwat? Ya akhwat. Naam. Yang berubah hanya dhamir dengan ya akhwatnya saja, Pak Angkus. Sisanya tidak dirubah. Naam. Mau nanya boleh? Silakan Pak Angkus, fadhil. Ya. Itu yang tadi dijelaskan yang tentang mufrad dan jamak ya. Iya. Kalau misalnya ini kalau yang orang kedua mudakar itu kan anta ya, namanya mufrad. Kalau yang antum itu jamak ya? Jamak, antum itu jamak. Kalau antuma itu apa ya? Antuma, pemimnya panjang. Iya, antuma itu masuk jamak atau ada istilah lain apa? Itu saja, Pak Angkos, itu saja? Itu aja. Baik, saya jawab setelah ini insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Antuma tadi sudah kita jelaskan, antuma ini khusus untuk musanna, khusus untuk musanna. Apa itu musanna? Untuk dua orang. Bukan untuk satu orang dan bukan pula untuk lebih daripada dua, tapi dia khusus untuk musanna, dua orang. Antuma. Dan ini antuma ini selain untuk muzakkar bisa juga untuk muannats. Ini Pak Angkus, ini di antara keistimewaan bahasa Arab dibandingkan dengan bahasa yang lainnya, dia memiliki kata ganti untuk dua orang. Kalau dalam bahasa kita mungkin enggak ada di sini. Kalau ada bahasa kita kata ganti untuk dua orang. Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Paling-paling kita tambahin katanya. Kamu berdua. Kita tambahin kalimat setelah kamu. Nah, baik, demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Baik. Al-an nadkhul at-tamrin al-khamis ya ikhwan. Nah. نقرأ السؤال الأول فقط ثم بعد ذلك نؤتي المجال للمستمع بعد ذلك. نعم. التمرين الخامس صفحة 50 latihan kelima halaman 50. Di sini perintahnya adalah amama kulli jumlatin fi ma yali sighatani lil fi'li. Amama kulli jumlatin fi ma yali sighatani lil fi'li. اختر الصيغة الصحيحة وأكمل بها الجملة وأكمل بها الجملة أمامة أبتي أمامة di depan di depan kulli jumlatin setiap nah setiap jumlah setiap kalimat. Di depan setiap kalimat fi ma yali pada apa-apa yang berikut, maksudnya pada kalimat-kalimat berikut ini ada sighatani lil fi'li, ada dua sighatan, dua bentuk. Sighatani dua bentuk. Mufradnya adalah sighatun. Musannanya sighatani. Ada dua bentuk lil fi'li, ada dua bentuk kata kerja. Di depan setiap kalimat kalimat di bawah ini ada dua bentuk kata kerja. Ikhtar, pilihlah. As-sighata as-sahihata, bentuk yang sahih, bentuk yang benar. Wa akmil biha al-jumlah, kemudian sempurnakanlah kalimatnya dengan kata kerja tersebut. Sempurnakanlah kalimatnya dengan kata kerja tersebut. Nah, faham tuh insyaallah? Faham. Jadi dalam setiap kalimat nanti akan kita lihat ini ada dua kata kerja, ada dua bentuk kata kerja. Seakan-akan ada dua pilihan. Antum pilih salah satunya yang benar. Kemudian setelah itu antum baca ulang lagi dengan dilengkapi dengan kata kerja yang antum pilih tadi. Nah, faham tu insyaallah? Alhamdulillah. Nu'ti lil ikhwa fi studio raqam wahid faqat. Thumma naftah al-majal ya Ihsan lil ikhwa wal akhwat fi al-mustami'in fil bait. Nah. Tafadhal ya Ridha, raqam wahid faqat. Wahid. Aqra'tum al-Qur'an al-yawma ya abna'i? Nah, al-mafruḍ anta taqra'a Al-Qur'an al-yawma ya abna'i. Al-Qur'an al-yawma ya abna'i. Ada qara'tum Al-Qur'an al-yawma ya abna'i. Naam. Qara'tum qara'tunna. Naam, ada dua kata kerja di sini. Yang pertama qara'tum, yang kedua qara'tunna. Mana jawaban yang benar ya Ridho? Qara'tum. Mengapa pakai qara'tum bukan qara'tunna? Ini lil mudzakkar jam'an. Nah, kenapa kita pilih yang mudzakkar bukan yang muannas? Karena kata tunjuknya di situ ada yang dipanggil di sini banat. Ada al-abna'i. Abna'na, maka harus mudzakkar. Sudah pasti mudzakkar. Nah, fadhal lengkapi. Aqra'tumul Qur'ana al-yawma ya abna'i. Mumtaz. Terjem? Apa kalian sudah membaca Al-Quran hari ini wahai anak-anak lakiku? Baik, syukuran ya Ridho, jazakallah khair. Naam. Baik, bagi para pendengar roja, silakan kita berikan kesempatan untuk Anda berinteraktif secara langsung pada tamrin yang kelima halaman 50 di 8236543. Kita angkat telepon yang pertama. Assalamualaikum. Baik, terputus. Bagi para pendengar roja, silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543, tamrin yang kelima dan pada halaman 50 dari nomor 2 sampai selesai. Silakan di 021-823-6543. Assalamualaikum. Baik, silakan di 021-823-6543 sesuai dengan contoh yang telah dibacakan. Anda bisa memilih salah satu dari dua bentuk kata kerja dan Anda bisa pilih yang benar dari kedua bentuk kata kerja ini. Kita angkat kembali di 8236543. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana? Tafadhol, sudah masuk. Tafadhol. Silakan. Afwan, afwan, tidak jelas suaranya Bapak. Dengan siapa di mana? Pak Zailani di Limus. Pak Zailani. Di mana Pak Zailani? Suaranya kurang jelas. Di Limus Pratama, Limus. Di Limus Pratama. Baik, silakan Pak. Satu nomor. Mata roja tunna min makati yaituani. Mata roja tunna min makati yaituani. Makata. Min makati. Min makata. Min makata yaituani. Naam. Kapan kalian pulang dari Mekah wahai saudariku? Kenapa min makata bukan makati Pak? Karena bukan Pak. Ini karena dia majrur. Dia kondisinya majrur karena sebelumnya ada harful jar. Tapi karena dia isim ghair munsharif, maka dia tidak boleh di majrur dengan kasrah. Dia majrur dengan fathah. Min makkata. Nah. Fahimti? Fahimti Pak? Tayyib, jazakallah khair. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Pak Zailani. Mohon maaf ya suaranya kurang jelas, walaupun dekat sekali di Limus ya. Mungkin ada gangguan sinyal, tapi kita bisa simak baik ya jawabannya. Dan sahih jawabannya saat ya tadi. Sahih, alhamdulillah. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Zailani di 0218236543. Tafadhol. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Abu Hamidah, terima kasih. Abu Hamidah, kaifa haluk? Alhamdulillah, Abu Khair. Masyaallah. Fadhol ya Abu Hamidah. Antum nomor 3 ya. Nah. Mata. Oh, asalasa. Asalasa. Nah, asalasa. A. Wujuhakunna bisabun. Nah. Ghasaltum. Ghasaltunna. Nah. Al-jawab. Aghsaltun. Ghasaltunna wujuhakunna bisabun. Naam. A'id mardan akhra. A. Aghsaltunna wujuhakunna bisabun. Naam. Tarjim. Apakah kalian perempuan sudah membasuh wajah-wajah kalian dengan sabun? Naam, naam, ahsan. Berarti ghasal. Ghasaltunna, sahih, naam. Istamir. Rakam 4. 4. Min ayyi idha'ati al-akhbaru min ya banati? Sami'tum? Sami'tunna. Naam. Al-jawab. Min ayyi idha'atin sami'tunna al-akhbaro ya banati? Sahih, na'am, sami'tunna, na'am. Terjem? Dari radio mana kalian mendengarkan berita-berita wahai anak-anak perempuanku? Mumtaz. Syukran ya Abu Hamidah. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Abu Hamidah? Ya, Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Abu Hamidah. Baik, kita berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Denny Ustaz di Tangerang. Siapa tadi? Denny Ustaz. Denny? Nah. Baik. Fadhol Ahdini. Tangerang, jelas ada sana Ahdini ya? Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah. Fadhol ya Ahdini. Rakam 5 dan 6. Fadhol. 5. Min ayyi babin al-masjida ya ikhwani? Naam. Dakhaltum? Dakhaltunna. Min ayyi babin dakhaltum al-masjida ya ikhwani? Mumtaz. Jawabannya dakhaltum, sahih. Naam. Terjem? Dari pintu apa kalian masuk masjid wahai saudara-saudaraku? Naam, syukran, naam. Sita. Sita. Lima. An-nawafiza ya banati. Naam. Fatahtunna. Naam. Lima fatahtunna an-nawafiza. An-nawafiza. Sekali lagi. An-nawafiza. Naam. Ya banati. Naam. Jadi jawabannya kenapa adalah fatahtunna, naam, sahih, naam. Fatahtunna. Kenapa kalian membuka pintu jendela-jendela wahai anak-anakku. Naam, sahih. Naam, syukran ya. Ahdini, jazakallah khair. Motonya Ustaz. Ada pertanyaan? Fadal, fadal. Ya, ini min makati ini kenapa dinasab Ustaz? Min makati bukan makati. Naam, baik, ana jelaskan lagi insyaallah. Itu saja. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, pertanyaan tadi berkaitan dengan mengapa makata bukan makati, padahal sebelum kata makata ada harfu jar yaitu min. Min. Maka kalau ada harfu jar biasanya isim setelahnya harus majrur. Kita katakan makata majrur. Makata itu kondisinya majrur, dia tapi tidak boleh majrur dengan kasrah. Dia tetap majrur tapi bukan majrur dengan kasrah, tapi majrur dengan fathah. Jadi bukan mansub dia, ini tetap majrur. Mengapa dia majrurnya dengan fathah? Karena dia ada isim-isim gharung. Sorry. Dia termasuk kata benda yang tidak boleh diberikan tanwin. Ghair mamnu' minas sarf, mamnu' minat tanwin. Tidak boleh diberikan tanwin. Dia tidak boleh makkatun, makkatan atau makkatin. Kemudian hukum kedua, dan ini sudah kita bahas sebelumnya di jilid pertama, isannya. Di akhir jilid pertama sudah kita jelaskan ini. Dia pertama tidak boleh diberikan tanwin, tidak boleh makkatun, tidak boleh makkatan atau makkatin. Dan yang kedua, hukum kedua, kalau dia majrur dengan fathah bukan dengan kasrah. Sekali lagi, karena dia mamnu' minas sarf. Nah, wallahu a'lam. Baik. Naftah maratul akhir. Nah, li mustamin. Nah, kita berikan kesempatan kembali bagi para pendengar roja untuk tamrin yang kelima ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu di mana? Dengan Ummu Ukasha di Cikarang. Baik. Tafadhali Ummu Ukasha dari nomor 1. Nah. 1 dan 2. Rakam wahid wa itsnan. Nah. Al-Qur'an al-yauma ya abna'i. Naam. Qara'tum aw qara'tunna. Naam. Qara'tumul Qur'an al-yawma ya abna'i. Naam, sahih. Jawabannya qara'tum. Tarjim. Apakah kalian telah membaca Al-Qur'an hari ini wahai anak-anakku? Naam. Ahsant, sahih. Naam. Itsnan. Itsnan. Mata min makkata ya ikhwani raja'tum aw raja'tunna. Al-jawab mata roja'atum min makkata ya ikhwani. Naam. Jawabannya roja'atum. Sahih. Naam. Kapan kalian pulang dari Mekah wahai saudara-saudaraku? Naam. Taib syukuran Ummu Kasha. Jazakallah khair. Ada pertanyaan Ummu Kasha? Mau tanya Ustaz. Fadal. Di ini di percakapan yang di dari Sisabia itu. Naam. Kemarin kan itu ada yang apa? Sami'tum al-ahbaro minal ida'atil yauma. Naam. Terus jawabnya na'am sami'naha gitu. Naam sami'naha. Ha ini kembali ke ida'ah atau ke ahbar Ustaz? Kembali ke al-akhbar. Al-akhbar itu mu'anas apa muzakkar? Al-akhbar dia jama' daripada khabar. Dan jama' ghair akil, jama' isim ghair akil jadi mu'anas. Hukumnya mu'anas. Oh. Naam, jadi al-akhbar walaupun mufradnya khabar muzakkar. Jadi karena dia jamak daripada isim ghair akil, khabar itu isim ghair akil, kata benda yang tidak berakal. Maka jamaknya semua jamak isim ghair akil semua muannas. Oh, iya. Nah, begitu Ummu Kasha. Ya, jazakallahu khairan. Afwan, jazakallahu khair. Baik, jazakallahu khair kepada Ummu Kasha dan demikian jawabannya. Kita angkat kembali di line telepon 0218236543. Untuk nomor yang ketiga dan keempat, silahkan bagi para pendengar roja. Assalamualaikum. Halo. Taib, afwan terputus. Kami berikan kesempatan kembali di 0218236543 tamrin yang kelima nomor 3 dan 4. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Yasmin di Cibitung. Taib. Kebaluk Abu Yasmin. Alhamdulillah khair. Masya Allah. Fadal ya Abu Yasmin. Nah. Antum tahu nomor berapa sekarang? Salasa. Salasa wa arba'ah. Ada dua soal langsung. Fadal. Salasa. A. Wujuhakunna bisabun. Nah. Gosaltunna. Nah. A. Gosaltunna wujuhakunna bisabun. Naam. Naam. Jawabannya adalah gosaltunna. Sahih. Gosaltunna. Terjem awalan. Apakah wajah, apakah kalian telah mencuci wajah kalian dengan sabun? Nah, kalian di sini adalah untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk perempuan. Sahih. Nah, fadal, rakam arba'ah. Arba'ah. Min ayyi iza'atin al-akhbara ya banati? Nah. Sami'tum? Sami'tunna. Nah. Min ayyi iza'atin sami'tunna al-akhbara ya banati? Nah. Mengapa antum pilih sami'tunna jawabannya? Karena ya banati. Ada ya banati sahih. Nah, terjem. Radio apa yang telah kamu mendengarnya, wahai anak-anakku? Nah, radio apa yang kalian dengar? Nah, sahih. Taib. Ada pertanyaan Abu Yasmin? Yakfi. Syukran. Jazakallah khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk terjemahannya nomor 4 yang baik, gimana saja? Min ayyi idha'atin, dari radio mana? Nah. Atau dari radio apa kalian mendengarkan berita-berita, wahai anak-anak perempuanku? Sekarang tap di 8236543 kita berikan kesempatan untuk dua nomor terakhir, nomor 5 dan 6. Silakan bagi para pendengar roja yang ingin berinteraktif, kita angkat telepon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa umur di mana? Ibu Tina di Cijantung. Baik. Tafadhali Ibu Tina, langsung nomor 5 dan 6. Nah. Nomor 5. Nomor 5 pasti lupa. Min ayyi babin. Min ayyi babun? Babin. Min ayyi babin dakhaltumul masjida ya ikhwani? Naam. Mengapa dakhaltum? Mengapa Om Ibu Tina milih dakhaltum? Karena yang ditanyakan ikhwan. Nah, iya, ikhwan. Sahih. Naam. Nah. Ya. Terjem? Dari pintu mana kalian masuk masjid? Wahai saudaraku. Naam, sahih. Naam. Al-akhir, sita. Sita. Lima fatah tunnah. Lima fatah tunnal nawafid nawafida. Naam. Ya banati. Naam, sahih, sahih. Naam. Mengapa kalian membuka jendela, wahai anak-anak perempuanku? Baik, sahih, sahih. Syukran Ibu Tina, jazakallah khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Al-waqt yabdu anna al-waqt intaha, lakin rumah unaka asila min tariqa siapa tafadhal. Baik, pendengar roja, kita akan angkat beberapa pertanyaan yang sudah masuk via SMS. Baik, yang pertama ada pertanyaan. Tadi Ustaz mengucapkan kata nuridu. Nuridu ya ikhwan, apa makna nuridu Ustaz? Nuridu dari kalimat arada yuridu. Arada yuridu. Ketika diganti dengan nun, nuridu maknanya menjadi kami minta atau kami ingin. Nah, misalnya contoh lain, misalnya nuridu yang sering anda ucapkan, nuridu minal ikhwah an yaqra, atau nuridu min ba'dul ikhwah an yaqra, kita minta kepada beberapa ikhwan untuk membaca. Nah, nuridu sini artinya kami minta atau kami ingin. Nah, demikian jawabannya. Yang kedua Ustaz, apakah mana yang benar, yahdihimallah atau yahdihumallah? Yahdihumallah. Naam. Baik, itu pertanyaan Ustaz. Kif? Yahdihimallah atau yahdihumullah? Kalau kita lihat sebelum dhamir kasrah kan? Naam. Biasanya sebelum dhamir kasrah maka dia biasanya mengikuti jadi kasrah. Yahdihimullah. Tapi bisa juga yahdihumullah, maaf masyilah. Tidak ada ini, tidak ada masalah. Dan memang harus dilihat sebelumnya ya, saya pertanyaannya. Naam. Di kata sebelumnya mungkin bisa disampaikan kembali, tapi kedua-duanya bisa. Naam, insyaallah. Kita angkat pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita, surat Yusuf dari Panana di Pondok Gede Sat. Dalam surat Yusuf ayat 11, mungkin diralat bukan ayat 11 tapi ayat keempat. Naam. Ada kata ganti kaukaban wasyamsa wal qamara, kata dalam firman Allah, manakala Yusuf ya berkata kepada bapaknya, ya abati ini ra'aitu ahada asyraka bau wasyamsa wal qamara. Kemudian ada kata ganti ra'aituhum. Mengapa ra'aituhum bukan ra'aituhunna dari Pondok Gede? Nah, asal dhamir kita ingatkan lagi, ada dhamir untuk muzakkar, ada untuk dhamir untuk muannas. Setiap ada pilihan kedua, pilihan kata ganti itu, maka kita akan kembali ke hukum asalnya yaitu muzakkar. Kita pilih yang asalnya adalah muzakkar. Sama seperti misalnya antum sedang bicara dengan banyak orang, ada laki-laki ada perempuan. Ada laki-laki ada perempuan. Mana antum pilih nanti ketika mengucapkan dhamir, kaifa halukum atau kaifa halukunna? Kaifa halukum. Kaifa halukum. asalnya kita pakai kata ganti untuk laki-laki. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, dari sini kaidahnya adalah hatta sampai ke dhamir juga harus ikut dimulai dengan kata ganti laki-laki. Nah, wallahu a'lam. Kecuali kalau yang di hadapan kita perempuan semua saja. Sahih. Kalau di hadapan di depan kita semua perempuan semua, baru tidak masalah kita menggunakan dhamir antunna misalnya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Berkaitan dengan kata ganti, penggunaan kata ganti nahnu kadang dipakai untuk orang pertama banyak dan orang pertama satu saja, seperti di Al-Quran dan Al-Hadis. Mungkin bisa dijelaskan. Sahih, sahih. Nah, ini penting. Sama seperti kata-kata ganti orang kedua, antum, kadang kita gunakan juga untuk satu orang. Ini memang satu hal yang biasa terjadi dalam bahasa Arab. Nahnu, tapi yang maksud bisa jadi cuma satu orang. Antum bisa jadi yang maksud cuma satu orang. Nah, ini kata para ulama ketika menafsirkan kata ganti seperti ini, maka jika ada kata ganti yang seharusnya mufrad tapi dipergunakan jamak, seharusnya pakai mufrad. Tapi ternyata yang digunakan adalah jamak, maka ini dalam rangka untuk at-ta'zim, dalam rangka untuk at-ta'zim. Untuk apa ini at-ta'zim artinya? Pengagungan. Pengagungan. Dan wajar jika seandainya Allah menggunakan kata dhamir itu, nahnu. Wajar jika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung menggunakan kalimat kata ganti nahnu untuk menunjukkan dia satu orang saja. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Di sini Allah menggunakan kalimat nahnu. Nah, tapi sebenarnya untuk menunjuk hanya satu zat saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi dalam rangka untuk at-ta'zim. Wallahu a'lam bissawab. Dan pertanyaan selanjutnya. Baik, dalam surat ke-24 ayat 7, penulisan wal khamisatu dengan dhammah pada huruf ta marbutahnya, dan pada ayat 8-nya tertulis wal khamisata dengan fathah. Mengapa berbeda? Ini harus lihat dulu bagaimana bentuk ayatnya. Tapi sebagai permulaan bahwa perubahan ini, ikhwan, perubahan harakat huruf terakhir, apakah dia menjadi fathah atau menjadi dhammah atau menjadi kasrah, itu disebabkan karena adanya amil, karena adanya al-amil. Al-amil itu maksudnya ada sebabnya. Ada sebabnya. Bisa jadi sebabnya itu karena posisinya, atau bisa jadi sebabnya itu ada kata yang tersebutkan sebelum kata itu yang menyebabkan dia harus berubah menjadi fathah atau kasrah atau dhammah. Nah, tolong dibacakan. Baik, pada ayat ke-7 penulisannya wal khamisatu dengan dhammah, dan pada ayat yang ke-8 tertulis dengan fathah. Nah, wal khamisata. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Kemudian wal khamisatu, naam, anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u 'anha al'adab an tashhada arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Insyaallah kita bahas pekan depan insyaallah, karena agak panjang nanti penjelasannya. Kita tunda untuk jawaban secara tafsir dan terinci. Ya, kita angkat kembali untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ayat kursi bacaannya huwal hayyul qayyum atau huwal hayy qayyum. Apakah bisa dijelaskan? Naam. Pembacaan dalam huwal hayyul qayyum. Ayat kursi. Naam. Huwal hayyul qayyum. Huwal hayyul yang sahih dalam membacanya. Ini seharusnya ditanyakan kepada insyaallah kepada Ustaz Kurnaidi atau Ustaz Abu Samah. Tapi di sini yang pasti ada dhamir huwa ya, Ustaz. Bagaimana tadi? Mungkin Allahu berkaitan dengan kata ganti huwa. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Naam, huwa di situ ada kata ganti orang ketiga. Naam. Yang ditanyakan di sisi mananya? Kalau cara bacanya mungkin nanti insyaallah kita untuk pertanyaan tajwid, tapi yang pasti di situ ada dhamir huwa kata ganti ya, Ustaz. Sahih. Baik. Mungkin itu saja pertanyaan yang bisa kita bahas pada kesempatan satu lagi. Mungkin ma makna mubasyaratan, Ustaz? Mubasyaratan langsung. Nah, taip. Alhamdulillah, Masya Allah. Sekarang, fadal. Taip, demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini. Ada satu pertanyaan tadi yang nanti insya Allah akan kita bahas, akan kita lebih rinci jawabannya pada kesempatan yang akan datang. Kita tutup. Subhanallah bihamdik. Shalallahu ilaha illa anta. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.